Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى برفرمن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepada engkau kematian. معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله. Dengan izin Allah dan atas takdirnya, tamu yang agung yang membawa banyak berkah dan rahmat kepada manusia yang telah meninggalkan kita, yang di sana Allah lipat gandakan berbagai macam keutamaannya dan Allah tutup berbagai macam dosa-dosa dan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, al-amal mustamirrah, bahwasanya berbagai macam amalan itu terus menerus tetap ada yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap muslim hingga akhir hayatnya. Sungguh amat sangat banyak berbagai macam amal saleh, berbagai macam jalan-jalan kebaikan yang bisa dikerjakan oleh setiap muslim dari berbagai macam bentuk amal ibadah yang bisa kita kerjakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, bahwasannya tanda daripada diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan adalah dengan istimrarnya, adalah dengan berkelanjutannya berbagai macam amal soleh kita di luar bulan Ramadan. Dan merupakan tanda daripada kebalikannya, yaitu ditolaknya daripada amalan kita, iyadan billah, yaitu seorang hamba kemudian meninggalkan berbagai macam amal soleh di luar bulan Ramadan yang selama ini di bulan Ramadan dia kerjakan penuh dengan perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amat sangat banyak berbagai macam jalan-jalan kebaikan, berbagai macam bentuk amal soleh yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk dapat melaksanakannya dan mengamalkannya. Di antaranya adalah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Janadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ayyur riqabi afdal, aku katakan, aku bertanya lagi kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ar-riqab apa, kurban apa, bentuk apa yang dipersembahkan kepada Allah yang paling baik, yang paling afdal? Anfasuha samanan inda ahliha, anfasuha inda ahliha, yang paling baik, yang paling elok, yang paling cantik, yang dimiliki oleh pemiliknya daripada binatang untuk dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal harganya, ini yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu fa illam af'al, aku katakan, jika aku tidak sanggup melakukannya, tidak bisa mengamalkannya ya Rasulullah, qala tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq, engkau membantu orang yang sedang mengerjakan sesuatu atau orang yang berbuat sesuatu yang dia tidak bisa, tidak pandai untuk melakukannya, tidak sanggup untuk mengerjakannya. Membantu orang lain dalam berbagai macam bentuk pekerjaannya ataupun juga aktivitas yang dia laksanakan. Demikian pula kata beliau radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'itu an ba'dil amal, apa pendapatmu ya Rasulullah, berikanlah bimbingan kepada aku ya Rasulullah, jika aku tidak mampu, jika aku lemah untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amalan, lemah untuk melaksanakan berbagai macam amal taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, paling tidak minimalnya, takufu syarraka 'anil nas, engkau hentikan kejelekanmu daripada manusia, engkau tidak mengganggu manusia dengan lisanmu ataupun juga dengan perbuatan anggota tubuhmu. Takufu syarraka 'anil nas, hentikanlah kejelekanmu kepada manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika, karena ini merupakan sedekah dari dirimu atas dirimu atau untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amat sangat banyak berbagai macam amal kebaikan tersebut, hatta walaupun mungkin kita tidak bisa mampu, tidak bisa mengerjakan suatu amalan, minimalnya jangan mengganggu orang lain, minimalnya kita hentikan kejelekan kita kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga di antara bentuk amal taat, turuk min turukil khair, adalah juga hadis Rasul alaihi salatu wasalam, bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasalam, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia juga Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, setiap persendian dari tulang kalian itu bernilai sedekah, ada sedekahnya daripada setiap sendi-sendi daripada tulang kalian. Fa kullu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Demikian pula, wa kullu tahlilatin sedekah, ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, demikianlah setiap takbir Allahu akbar, ini adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sedekah, demikian pula amar ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan dan melarang daripada kejelekan adalah sedekah. Dan kata Rasul alaihi salatu wasallam, ditutup, wajuzu min dzalika rak'atani yarku'uhuma fi dduha, dan cukup dengan itu semua dengan salat dua rakaat pada waktu duha. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak berbagai macam amal taat, berbagai macam amal saleh yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita amalkan di luar bulan Ramadan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya juga bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, sungguh-sungguh aku melihat seseorang yang dia itu mengelilingi jannah di bawah pohon-pohon surga, berkeliling, berjalan ke sana kemari menikmati jannah dengan izin Allah subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Apa sebabnya? Dikarenakan amalan apa? Dikarenakan fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqin, dikarenakan sebuah pohon yang itu melintang di jalan manusia, yang kemudian qata'aha kana tu'zil muslimin, yang kemudian dia potong, dia singkirkan pohon tersebut yang itu mengganggu kaum muslimin dari jalannya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Dan tentunya amal sangat banyak lagi, berbagai macam bentuk amal saleh, berbagai macam turukul khair yang bisa kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya untuk terus melaksanakan berbagai macam amal taat, berbagai macam amal saleh yang Allah ridai sebagai bentuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, jangankan membantu manusia di jalan-jalan kebaikan untuk membantu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada binatang, pada hewan juga demikian. Tatkala hamba Allah, tatkala manusia ini memberikan makan kepada binatang pun juga demikian. Allah berikan pahala, Allah berikan ganjaran, tidak akan Allah sia-siakan amalan tersebut. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, tatkala seorang laki-laki melewati bi'ir, yaitu melewati sumur, tatkala dalam keadaan kehausan yang amat sangat, dalam riwayat yang lain dikatakan seorang penzina, wanita penzina dari kalangan Bani Israel, yang mana kemudian dia dapatkan sumur tersebut, kemudian dia menuruni sumur tersebut, dan kemudian dia minum dari air sumur tersebut sehingga dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah hilang haus dan dahaganya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, laki-laki itu kemudian menjumpai seekor anjing, seekor ayam yang menjulurkan lidahnya yang merasakan kehausan, sebagaimana laki-laki itu juga demikian merasa kehausan, sehingga anjing tersebut sampai makan tanah yang basah di sekeliling sumur tersebut. Maka laki-laki itu kemudian menuruni sumur kembali, dan kemudian dia memenuhi sepatunya dengan air sumur tersebut, dan kemudian dia gigit sepatu tersebut, dan kemudian dia naik ke atas sumur tersebut, dan kemudian dia berikan air itu kepada anjing tersebut. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pun juga demikian al-ajr azim pada hewan dan binatang dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, alaihi salatu wasalam, fi kulli kabadin ratabin ajrun, bahwasanya pada setiap hati yang basah, pada lambung yang basah ini, kemudian dia memberikan makanan atau juga minuman kepada makhluk hidup, di sana ada ajar, di sana ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kepada anjing, binatang yang kita merasa jijik dengannya, maka bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana lagi dengan hamba-hamba yang saleh beribadah kepada Allah dengan memberikan makanan, dengan memberikan minum padanya? Demikian pula bagaimana lagi dengan para thullabul ilm, para penuntut ilmu syar'i, siang hari, di malam hari terus belajar menimba ilmu, bersimpuh, duduk bersabar di hadapan gurunya, meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, dan kemudian itu kita beri sedekah atau juga infak atau juga perkara-perkara yang bisa membantunya, daripada minuman, sandang pangannya, demikian pula kebutuhan belajarnya, sungguh ini lebih besar, lebih agung, lebih berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala muttafaq alaihi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man ghada aw raha, man ghada ila al-masjid," barang siapa yang berjalan di pagi hari, di siang hari ke masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, "aw raha fil masjid," atau juga dia berjalan di sore hari, di petang hari, "a'addallahu lahul jannah," maka Allah sediakan dia di jannah nuzulan. Allah sediakan baginya di jannah hidangan, jamuan. Kullama ghada aw raha, setiap dia berjalan ke masjid di pagi hari, di siang hari, atau juga di sore hari, di petang hari. Setiap dia menuju ke masjid, Allah sediakan hidangan baginya, jamuan baginya di surga kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya, memberikan keistiqomahan pada kita semua untuk terus-menerus melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh, yang amal sangat banyak dan amal sangat banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di majlis ini. Namun dengan majlis ilmu, dengan ilmu kita bisa mendapatkannya, kita bisa mengetahuinya, berbagai macam bentuk turukul amal soleh tersebut, jalan-jalan amal soleh tersebut yang kemudian bisa kita amalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya at-taufiq min Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufiq hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita banyak memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiq, pertolongannya, hidayahnya dan bimbingannya, agar kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan tersebut, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tabungan akhirat kita untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.